Good evening, everybody. Venerable Bhikkhu Sangha, Sayale, Bhikkhuni, and Yogis. Today, Venerable Bante Thikayanu, not here until 5 days. The organizer asking me to become translator. So please apologize. Maybe sometime it will take a little bit longer because my Dharma and English not as good as Bante Thikayanu, so sometime I will ask Bante to repeat if I don't understand. Jadi, Bhikkhu Sangha yang saya hormati, saya Le dan Bhikkhuni dan peserta meditasi yang lain, Bante Thikayanu, beliau tidak ada di sini 5 hari. Pengurus meminta saya untuk menerjemahkan. Jadi nanti kadang-kadang karena dharma dan bahasa Inggris saya tidak sebaik beliau, kadang-kadang agak lambat, saya minta Bante untuk mengulang. So please Bante. Before we start the Dhamma talks, so firstly we shall pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Before I start my Dhamma talk, firstly, I would like to say that my appreciations, and also I would like to say that my thanks and gratitude to our great compassions, the teacher, the Pa'au Siaro, who leads this retreat, and also Mr. Didi and family offer this center to conduct the retreat, and also Mr. Charas and who are the organizers to conduct this retreat, and also the Indonesia Bhikkhu Sangha and participate this retreat, and also Dhamma workers and the volunteer Dhamma workers who do their religious service in this meditation retreat, and all the meditator participants who are the participants in this retreat. I would like to say my appreciations, you are volitions and convictions of the Buddha Sadhana. Sebelum Bante memulai Dharma Talk-nya pada malam hari ini, beliau menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tentu saja Yang Mulia Pa'au Sayado yang memimpin retreat ini, lalu kepada Pak Dede dan keluarga yang menyiapkan tempat ini, kepada Bhikkhu Sangha yang juga di Indonesia yang mengikuti retreat ini, Saudara Charles dan kawan-kawan yang membuat retreat ini bisa terjadi, dan kepada semua peserta dan donatur yang mendukung sehingga retreat ini bisa dilaksanakan. Beliau menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian kita kepada Buddha Dharma. So all of us, so we practice the Buddha teaching, the retraining, sila, samadhi, panya. Also we cultivate the 10 meritorious deeds: dana, charity, sila, morality, bhavana, meditations, apachayana, so revere and respect who are the worthy to respect and revere. Also we are vicha during this religious service, and Patidana Patanumodana, rejoining the sharing the merits to other and also rejoining the other merits, and also Dhamma Sawana, Dhamma Desana, preach the Dhamma and also listening the discourse, the Dhamma, and strengthening the right view, because of, no, we cultivate this 10 meritorious sleep, 3 training. So I am very appreciate your volition and conviction of to flourish, to propagate the Buddha Sasana in Indonesia also. Beliau menyampaikan, selama kita di sini, kita bersama-sama berlatih sila samadhi panya yang kita lakukan dalam bentuk 10 perbuatan baik, dana, sila, dan seterusnya. Lalu kita di sini melakukan perbuatan baik dengan memperbaiki pandangan salah kita, melakukan semua hal-hal yang baik bersama di sini kita lakukan. Beliau mengatakan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan dan untuk khususnya untuk menjaga ajaran Sang Buddha di Indonesia. Because of that, I would like to say that my well wishes, good will to you by recitation of this one of the verses from the 8 victories. Untuk itu beliau ingin akan membacakan dari salah satu Dhammapada dari 8 versi yang dari versi kemenangan. Awija anda kosami sati sena sati tena jala buji tamathana nikampeti tisana jnana tejata etena sita wajena hotu me hotu te jaya mangalan. That meaning means the beings, the situation beings inside there, awija anda kosami, the eggshell of ignorance, and tanna jala buje means the womb of the crave, the womb of the craving. Tamathana nikam peti, this bone has out from that place. Desana jnana dejata, by the teaching of the Buddha Dhamma, by sharing this truth, itina sicca wajina, how to me jaya mangalan, may all conquer all defilement, and may you obtain auspicious victories. Jadi kurang lebih artinya apa yang beliau bacakan tadi, dengan berhasilnya kita seluruhnya menaklukkan kekotoran batin, ini adalah kemenangan tertinggi. The beings inside there, the womb of the ignorance, and the womb of there, the egg of the eggshell of the ignorance, and the womb of the craving, tanha and the avijja. Tanha and avijja inside the womb. Inside the womb and eggshell, the egg. The eggshell. So catch out by the Buddha teachings, the power of the Buddha teaching. By sharing this truth, may all conquer the mental defilements, and may all obtain the auspicious victories. Auspicious victories. Okay. Success or victory. Okay. Yeah. Jadi beliau mengatakan tadi bahwa seluruh tanha, dalam arti awija yang di dalam telur, diandaikan di dalam telur, dengan kita belajar Buddha Sasana ini, diharapkan semuanya keluar, kekotoran batin itu dibersihkan, dan kita mendapatkan kemenangan tertinggi. Really, all the station beings, because of this awija and the dhana, ignorant and craving, so the being passed through the one life after another in the round of the rebirths. Semua makhluk karena kebodohan dan kemelekatan yang terus dimiliki, terus hidup berkali-kali dalam lingkaran kesengsaraan ini. Because of this aweza and tahna, we pass through one life after another, we have faced immeasurable countless of suffering in these lives, in this round of the rebirth. Karena kebodohan dan kemelekatan, karena hal tersebutlah bahwa kita di dalam kehidupan ini sudah menderita beribu-ribu kali yang tidak terhitung, melewati kehidupan ini dengan penderitaan. By practicing the Buddha sasana, Buddha teaching only, we can free from all of the suffering and we can get out, we can hatch out from this suffering state. Hanya dengan belajar mempraktekkan Buddha sasana, ajaran Sang Buddha lah, kita dapat membebaskan diri kita dari semua penderitaan. Therefore, in the Mahasatipatthana Sutra, at the beginning, so Buddha mentioned, Eka yano ayam bhikkhave meggo sattana visuddhiya soka paridevana samattikamaya dukkha domanasan athingamaya nyayasa adikamaya nibbanasa sicchikriyaya yadidan chattaro satipatthana. So Buddha mentions, Eka yano bhikkhave ayam meggo, there is the only way, this way only. So sattana visuddhiya, for all beings to purify their defilements. Soka paridevana samattikamaya, that means to overcome set and the sorrow and lamentations. Dukkha domanasa atingamaya, to cease the suffering and displeasure. Dukkha domanasa atingamaya nyayasa adikamaya, to obtain the noble path. And nibbanasa sicchikriyaya, to realize the nibbana. So yadidan chattaro satipatthana, there is the four foundations of mindfulness. Bante, I cannot follow the Pali language. So eka yano ayam bhikkhave, that is the only way, no? Yeah, for the Mahasatipatthana Sutra, yeah. No? Sattana visuddhiya, to all the beings to purify the mental defilements. Jadi beliau mengatakan di dalam Mahasatipatthana Sutta, satu-satunya jalan untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri dengan melakukan praktek Mahasati Pasatana Sutta. Sattana visuddhiya soka paridevana samattikamaya, to overcome the sorrow and lamentations. Jadi untuk melewati penderitaan dan kemelekatan. Dukkha domanasa atingamaya, to cease the suffering and displeasure feeling. Melihat dengan jelas semua kesenangan. Nyayasa adikamaya, to obtain the noble path. Dengan melakukan praktek jalan tengah. And nibbanasa sicchikriyaya, to realize the nibbana. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita bisa merealize nibbana. Jadi dan chattaro satipatthana, there is the full foundation of mindfulness. Untuk merealisasi nibbana, kita harus mempraktekkan 4 perhatian benar. So because of that, we have to free from this suffering state of round of the rebirth, we must practice this full foundation of mindfulness. Jadi untuk membebaskan diri kita dari lingkaran samsara ini, kita harus mempraktekkan empat dasar perhatian benar ini. So that is kaya nupasana, wirana nupasana, and citta nupasana, and dhamma nupasana. Yaitu dengan melakukan perhatian kepada badan, perhatian kepada perasaan, perhatian kepada pikiran, bentuk-bentuk pikiran, dan perhatian kepada dharma. So foundation of mindfulness of the body, foundation of mindfulness of the feeling, foundation of mindfulness of the consciousness, and foundation of mindfulness of the mental objects. Jadi seperti yang saya katakan tadi, adalah perhatian kepada badan, perhatian kepada perasaan, perhatian kepada bentuk-bentuk metal, dan perhatian kepada dharma. So because of that, to practice this foundation of mindfulness of the body, so anapana meditation is the Buddha mentioned in this sutra firstly. Jadi beliau mengatakan untuk memperhatikan badan dalam sutta tersebut, Sang Buddha mengatakan dengan melakukan anapanasati. So really here, many meditator, they have already practiced this anapana meditation. Because of that, I will not explain how to practice this mindfulness of breathing. But here, several meditator are beginners. Because of that, so for this beginner, I would like to explain how to overcome the difficulty of anapana meditation for the beginners. Today, my Dhamma talk name is, this is the, my Dhamma talk names. Jadi beliau mengatakan, karena di sini sudah banyak peserta yang melatih anapanasati, sudah mengetahui caranya, jadi beliau tidak akan menjelaskan secara detail lagi bagaimana melakukan praktek anapanasati ini. Tapi beliau, untuk pemula, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana untuk pemula agar bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ketika mempraktekkan anapanasati. Really, I should talk how to obtain the nimitta. Is that is the best Dhamma talk, I think. Sebetulnya, kalau beliau tentu saja yang diharapkan bagaimana caranya supaya mencapai nimitta. Really, to get the nimitta, so firstly, you must overcome the difficulty. Without overcome the difficulty, if you expect the nimitta, I think you will get the pressure only. Beliau mengatakan, semua orang kepingin mendapatkan nimitta, tapi sebetulnya untuk mendapatkan nimitta ini harus melewati kesulitan-kesulitan. Kalau tanpa kesulitan, mungkin nimitta itu adalah nimitta hanya kesenangan. Therefore, so how to overcome the difficulty of anapana meditation, I think the first one is bodily pain. Jadi yang pertama, kesulitan dalam melakukan anapanasati adalah kesulitan dengan sakitnya badan. Really, this Dhamma talk also, during the interview times, many meditator, they complain at the beginning of the retreat. Jadi banyak peserta pada permulaan hari-hari pertama retreat ini, banyak yang komplain tentang sakitnya badan. So, in your home, in front of the TV or in front of the computer, you can sit 2 hour, 3 hour. So, because of the object is, the aramana is changing one after another. Because of you change that your body posture, so therefore, you could not notice your body suffering. Kalau di rumah kita menonton televisi mungkin 2 atau 3 jam tidak terasa sakit karena objeknya berubah-ubah, tempat duduk kita, posisi duduk kita berubah-ubah. Jadi kita tidak pernah memperhatikan rasa sakit tersebut karena selalu kita rubah. Here you come and you meditate 1.5 hour sitting one after another whole day. After that, later on, so you complain. Because I think to get a good result, to see that strange thing. So come and meditate, but firstly I get the pain result only. Kalau di sini lain, kita duduk 1.5 jam, 1 hari beberapa kali, terus menerus duduk, tentu saja sakit itu muncul. Nah, beberapa orang berpikir saya datang kemari untuk mendapat ketenangan, malahan mendapatkan rasa sakit. Really, we should understand that is the our body nature. Jadi kita harusnya mengerti bahwa natural badan kita itu, alaminya badan kita itu adalah memang seperti itu. Because our body nature, if we do the work, hard work, so our body is not used to this hard work. Firstly, we get the pain feeling. Secara alami, badan kita tidak mau diajak bekerja keras. Begitu kita ajak kerja keras selama di sini, mula-mula sakit di badan muncul. Because you see, when we were young, we practice the playing, the running or weightlifting or so bicycle riding or if we do that this hard work, first few days our body was pained. After that, slowly and slowly, if we practice regularly, this pain feeling disappear and also we can enjoy the display so without pain feeling. Jadi kalau kita ingat ketika kita masih muda, mungkin kita berlari-lari, berolahraga, mungkin naik sepeda, apa saja kita kerjakan. Beberapa hari berturut-turut biasanya sakit. Tapi kalau kita sudah lakukan beberapa kali berulang-ulang, pelan-pelan kita bisa menikmati semuanya berlari, naik sepeda tanpa lagi terasa sakit. Anak-anak meditation also in the same way. If your body is not used to the 1.5 hour sitting, 5 sitting or 6 sitting, initially maybe 3 or 4 days your body will be pained. But slowly and slowly, when you get the good concentration, this pain feeling will disappear. Jadi beliau mengatakan berlatih anapanasati juga sama. 3 hari pertama karena kita terus duduk berturut-turut 1.5 jam, 1 hari mungkin 4 kali, 5 kali, tentu saja badan kita terasa sakit. Tapi kalau terus dilanjutkan perlahan-lahan, ketika ketenangan kita peroleh, perlahan-lahan rasa sakit di badan ini akan hilang. And because according to the Buddha Abhidhamma, one mind, one cognitive process cannot take 2 objects. Because of that, if you concentrate on the breath continuously again and again, so if you can practice well, because of our mind is taking the anapana object, even if you faint also, if your body pain also, you can ignore or someday, if you can concentrate well continuously on the breath, because of wholesome thought also, this pain feeling will disappear. Jadi beliau menjelaskan, menurut Abhidhamma, seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha, pikiran kita hanya muncul di satu tempat pada satu saat. Jadi kalau kita berlatih terus dengan rajin, pikiran kita bisa berkonsentrasi dengan menggunakan objek anapana, pikiran kita terus ada di nafas, maka rasa sakit di badan itu akan hilang. Nah, kalau kita terus latih anapana, pikiran-pikiran baik muncul, rasa enak muncul, jadi sakit di badan menghilang. So in here also several meditator initially they have complained. Now also some meditator they said so they can practice well, pain feeling are less and less only. They said they are experienced. Dari beberapa peserta yang sudah berlatih dengan rajin terus berlatih, dengan terus rajin berlatih, sudah melaporkan kepada beliau bahwa sekarang rasa sakit di badannya mulai berkurang dan menghilang. So, one meditator also she said, and when she can concentrate well on the breath, so, and slowly and slowly, because of, no, she feel the her body disappear. Because of that, she afraid and she stopped her meditations. ada salah satu peserta wanita yang melaporkan kepada Bante karena terus berlatih dengan rajin memperhatikan nafasnya, lalu sampai begitu tenang badannya menghilang, muncul rasa takut lalu stop bermeditasi. So I suggest that is the temporary only. If you are body lost, if you are body disappear forever is the better. No need to maintain your body. Jadi beliau mengatakan jangan khawatir, itu hanya menghilang sebentar saja. Kalau betul-betul menghilang terus-menerus, malahan bagus, tidak perlu lagi menjaga badan ini. Really, why body disappear? I have told you, according to the our Buddha Abhidharma, so one mind cannot take two objects because of that. So one mind, one thought process, continuously concentrate on the breath. Because of that, so body consciousness not arising. At that time, body sense lost and meditator feel look like the body disappeared. Seperti yang beliau jelaskan, menurut ajaran Sang Buddha di Abhidhamma, pikiran itu hanya muncul di satu tempat pada satu saat. Kalau terus kita berkonsentrasi dengan baik pada nafas kita terus, maka kesadaran badan akan berkurang dan menghilang, lalu perasaan pun menghilang, sehingga seolah-olah badan itu tidak ada, karena pikiran hanya ada di satu tempat di nafas kita. Another one also, if you can concentrate well on the breath, if you concentrate on the breath, at that time, Mahakutala Chaita, great wholesome consciousness is arising. Jadi beliau mengatakan pada saat yang sama, kalau kita terus mengamati nafas keluar dan masuk, maka Mahakusala Cita, pikiran baik kita akan muncul. In this Mahakusala Cita, at the Jawana mind moment, there are 34 consciousness and mental factor are arising. Jadi dalam Mahakusala Cita, pikiran baik ini ketika dia muncul, dia terdiri dari 34 bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. So, these 4 are 7 universal mental factors. Yang 34 ini, 7 adalah bentuk pikiran yang universal. And 6 miscellaneous. Yang 6 hanya muncul temporary. 19 beautiful consciousness, beautiful mental factors and 19 adalah bentuk-bentuk pikiran yang indah. And consciousness and wisdom. Dan yang lainnya adalah consciousness and wisdom. Wisdom, yes. Ya, kesadaran dan kebijaksanaan. So totally 34 mental factors, consciousness and mental factors. Jadi ketika pikiran baik, Mahakusala Cita kita muncul, total semuanya 34, yaitu satu consciousness dan yang lainnya bentuk-bentuk pikiran. In this 34 mental factor and consciousness, so the 19 beautiful consciousness, the mental factor, kaya pasati, cita pasati, tranquilities of mental body and tranquility of consciousness. Jadi dari 19 bentuk-bentuk pikiran yang indah ini, ada yang namanya kaya pasadi dan cita pasadi yang merupakan memegang atau berfungsi sebagai memberikan kehidupan di badan ini. Kaya lahuda, cita lahuda, lightness of mental body and lightness of consciousness. Jadi kaya lahuda dan cita lahuda memberikan rasa ringan, merupakan kesadaran yang memberikan rasa ringan di badan ini. Kaya mududa, cita mududa, malleability of mental body and malleability of consciousness. Jadi kaya mudita dan cita mudita memberikan kelembutan, fleksibilitas di pikiran maupun di badan. Kaya kamenyata, cita kamenyata, witliness of mental body and witliness of consciousness. Witli, pliable or not? Pliable. Yeah. Okay. Jadi yang kaya dan cita, what do you call it? kaya encita. Kaya kami nyata, encita kami nyata. Kaya kami cak. Kaya kami nyata, encita kami nyata. Memberikan kelonggaran kepada badan maupun rasa enak di pikiran. Kaya pagung nyata, encita pagung nyata. Proficiency of mental body and proficiency of consciousness. Jadi kaya pagunata dan cita pagunata memberikan rasa lancar di badan maupun di pikiran kita. Kaya jukata, cita jukata, rectitude of mental body and rectitude of consciousness. Rectitude, what means that rectitude? Kaya rectitude. Rectitude. Or righteousness or rectitude. Righteousness, okay. Yeah. Jadi kaya. Kaya jukata and cita jukata. Kaya jukata. Cukata. Yeah. Jadi kaya cukata dan kayu cukata Cektu cukata. Cektu cukata. Cukata give memberikan rasa restlessness, jadi memberikan rasa yang relax di badan maupun di pikiran kita. So these 12 mental factors are rising successively, so meditator can sit very peacefully. Jadi kalau semua 12 bentuk-bentuk pikiran ini terus-terusan muncul ketika kita bermeditasi, maka bermeditasi itu memberikan rasa enak di badan maupun di pikiran kita. So because of this noble consciousness produce the particle cetaja rupa kalapa, and this particle also spread the throughout the whole body. So meditator can sit very peacefully and happily. Loba cita. Because of this noble consciousness. Oh, noble consciousness. Okay. Yeah. Karena bentuk-bentuk pikiran yang baik tadi terus menerus membentuk kalapa-kalapa, materi-materi kecil dari dalam jantung kita ke seluruh badan kita, sehingga menimbulkan rasa enak, sehingga kita bisa duduk terus menerus dengan rasa enak. Sukses dan enak. Really, not painfully only, sometimes also some meditator, they said they are experienced, some they are chronic disease also, it can disappear because of by meditations. What does? Some meditator, they said they are experienced. No? Yes. If they practice the meditation, their chronic disease also disappear. Jadi, not painfully only. No? Yeah. Jadi beliau menjelaskan kalau kita rajin bermeditasi dengan terus menerus, dari pikiran kita ini membentuk cita jarupa yang bagus itu terus menerus, akhirnya bukan hanya ketenangan saja, tapi beberapa meditator menjelaskan beberapa penyakitnya menghilang menjadi sembuh. But here I don't want to say by the meditation all the disease can cure also. Jadi beliau ingin di sini menegaskan bahwa tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan meditasi. So some meditator only because of not their meditation, also because of their past karma also seeks only. So they recover their illness. Jadi kadang-kadang orang harus tahu bahwa dengan hanya bermeditasi, karena karma dulu muncul, lalu penyakitnya bisa hilang. Because of that, so now, if you feel bodily pain also, don't disappoint. As much as pay attention on the breath and try to concentrate on the breath, if you can subside mentally distraction or the five hindrances, if you are mind rising continuously wholesome thoughts, surely you will get there. Good result, happiness by the anapana meditations. Jadi diingatkan kepada beliau, kepada kita, kalau sekarang kita bermeditasi masih muncul rasa tidak enak, harus terus rajin bermeditasi. Kalau terus kita rajin bermeditasi, nanti pikiran-pikiran baik kita muncul, semua rasa tidak enak itu akan berkurang, menghilang. So the second one is most of the meditator they complain. So when they meditate, they are mind restless, distract a lot. Yang kedua, gangguan dari bermeditasi, banyak peserta meditasi yang melaporkan kepada beliau bahwa pikirannya terus melamun saja. So they asked me how to overcome, how to control their mind wandering a lot. Bagaimana cara mereka bertanya dengan Bante, bagaimana caranya menaklukkan pikirannya terus pergi kemana-mana melamun. So I suggest you should meditate. So you are meditation subject dutiful and respectfully. Jadi beliau menyarankan kepada meditator yang seperti itu, ketika bermeditasi harus menghormati dan menyenangi objek meditasinya. What is the respectful? What is the dutiful mean? So you must respect your meditation subject. You should not put aside your meditation subject and you should not follow the distraction object. Jadi beliau mengingatkan kepada kita, kita harus betul-betul menghormati subjek meditasi kita. Jadinya anapanasati kita jangan dilupakan, harus terus dijaga sehingga kita bisa mendapatkan dengan baik. Dutiful means you should know your breath, one breath to next breath mindfully. If you can know the one breath to next breath mindfully, you are the dutiful meditator. Jadi beliau mengatakan tugas kita sebagai meditator adalah untuk terus menjaga nafas kita. Kalau kita terus nafasnya masuk tahu, nafas keluar kita tahu, kita menjalankan tugas kita dengan baik sebagai pemeditator. Because anapana meditation, there are six stages, six steps, that is counting method, without counting and just labeling. Without labeling, just knowing in and out breath, and also knowing the long and short breath, and knowing the whole breath, and finally the breath will be such a stage, such a breath. Jadi berlatih anapanasati terdiri dari sebetulnya 6 tahapan yang perlu kita ingat. Nanti you repeat number 1. Counting methods. Yang pertama harus menghitung. Without counting, just labeling in out. Yang kedua adalah hanya mengamati keluar dan masuk. Without labeling, just knowing in and out breath. Yang ketiga, tanpa memberi tanda, cuma membiarkan mengamati dia keluar dan masuk. Knowing the long and short breath. Long and short breath. Tahu dia panjang atau pendek. And knowing the whole breath. Dan whole, you know. Sabataya Parisamuri. Yang selanjutnya adalah mengetahui seluruh badannya nafas. And finally the breath will be subtle breath. Jadi yang terakhir, yang terakhir adalah tahu akhirnya nafas yang halus. In this sixth stage, so counting method and leveling method is very useful to subside the distractions. Jadi yang pertama dan kedua, yaitu ketika kita menghitung dan memberikan label, ini sangat berguna untuk menghilangkan melamunnya atau pikiran kita pergi kemana-mana. So because of that, initially, if you are mind wandering a lot, you should use these counting methods and labeling methods. Jadi beliau mengatakan kalau pikiran kita masih tetap sering melamun, gunakan cara dengan cara menghitung atau memberikan label. Sometimes meditator aware in and out breath without labeling. Slowly and slowly, the mind is used to the meditation object and so the mind will wander occasionally outside object. Jadi, beliau mengatakan, kalau kita sudah terus memperhatikan nafas dengan teliti, kadang-kadang lupa untuk memberikan label, memang mudah pikiran kita yang halus melamun. That is look like when we can memorize the Buddha Paritta or our school lessons, sometimes we are reciting, but our mind is slip other object. In the same way, sometimes we are meditating, we are concentrating in and out breath, but our mind is thinking other objects. Jadi kadang-kadang melamun ini kalau memberikan label nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, seperti menghafal saja, seperti umpamanya kita sedang membaca parita. Kita membaca parita dari mulut kita keluar parita itu, tapi pikiran kita kadang-kadang juga mengingat hal yang lain. Bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. If you happen like that way, you should use the knowing the whole breath method. Jadi kalau terjadi seperti itu, kita harus menggunakan step yang selanjutnya, yaitu kita mengetahui seluruh nafas. If you can know the whole breath, beginning of the in-breath to the end of the in-breath and beginning of out-breath to the end of the out-breath, because of you can know the whole breath, so your mindfulness is always on the breath and you can prevent occasionally wandering. Jadi kalau hal tersebut terjadi, kita menggunakan memperhatikan seluruh nafas. Jadi ketika nafas keluar, kita tahu ketika dia mulai keluarnya sampai berakhir. Ketika masuk, kita tahu ketika dia mulai masuk sampai stop. Nah, kalau kita terus bisa melakukan seperti itu, pikiran kita, perhatian kita, seluruhnya selalu pada nafas. Sehingga pikiran melamunnya menghilang. After that, finally, the breath will be subtle and if you can concentrate well on the subtle breath, you can find the result of this mindfulness of breathing meditations. Jadi akhirnya kalau kita teruskan meditasi kita, akhirnya kita akan bisa merasakan nafas halus kita. Ketika kita bisa memegang atau merasakan nafas halus kita dengan baik, maka hasil dari perhatian benar kita meditasi anapanasati kita akan kita lihat. Also to develop the concentration and not to wandering a lot during the meditation time, you should not talk too much, and also you should not talk that frivolous, useless thoughts, or also you should not contact outside your family with the phone, or you should not write or reading other books, or also you should not do unnecessary work, or also you should not go out from the meditation center again and again also. Jadi yang lainnya yang perlu diperhatikan agar sukses bermeditasinya, Bante mengingatkan untuk supaya kita tidak berbicara, apalagi tidak berbicara yang tidak berguna, ngomong-ngomong yang tidak ada artinya, tidak ada hubungannya dengan latihan kita. Lalu mungkin kita menelpon ke rumah, kontak atau membaca buku, dan mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya mendukung kegiatan ini, atau mungkin keluar dari center ini. Jadi diharapkan semua itu tidak kita lakukan sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik dari meditasi kita. Here I would like to say that some meditator in 10-day retreats. Beliau ingin menceritakan di sini tentang orang yang mengikuti retreat yang 10 hari. So the meditator in 10-day retreats, initially about 2 or 3 days they complain their mind was wandering a lot. After that, if they could meditate, so that according to the instruction, slowly and slowly their mind calm and quiet and they can concentrate well. After that, later on they complain again, their mind wandering a lot. Beliau menjelaskan di dalam retreat 10 hari biasanya banyak meditator yang komplain di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pikirnya selalu melamun, pergi kemana-mana. Setelah terus dilatih, bisa tenang setelah hari ketiga. Tapi setelah itu kembali ada banyak yang komplain, pikirnya ngelamun, pikirnya pergi kemana-mana. Because why? Their habit before they go back home, they have decided to go their home. Before they reach their body in their home, but their mind reach their home and they are thinking. Karena kebiasaan dari pikiran-pikiran mereka, setelah beberapa hari mau pulang, pikirannya sudah melamun terus memikirkan di rumah. Pikirannya, badannya tidak di sana, tapi pikirannya sudah ada di rumah. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan ngelamun kembali. So that time also I suggest, if you go back your home, you cannot practice well, you cannot develop, you cannot cultivate the merits, meditation, because of that, before you go home, so as much as try to pay attention and try to concentrate this meditation object. Jadi beliau menyarankan kalau di rumah, tentu saja sangat sulit ya melakukan meditasi ini. Jadi beliau mengharapkan selama kita ada di sini, konsentrasi dengan objek meditasi kita sebaik mungkin sehingga kita membuat banyak merit, banyak perbuatan baik. So therefore, to overcome this restlessness, not to wandering a lot, you should practice respectfully, mindfully, this mindfulness of breathing, anapana meditation, and also try to skillful this six stage of anapana meditation, and also should not talk too much as during the meditation time and outside the meditation time, trying to do that this meditation object mindfully. Jadi beliau mengharapkan kita supaya berhasil dengan baik. Jadi ketika kita ada di sini berlatih bersama, diharapkan untuk kita berlatih dengan tekun, dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas kita, tidak berbicara, semua disiplin dilakukan sehingga hasilnya akan menjadi yang terbaik. The third obstacle or the third difficulty is slow and torpor or drowsiness or sleepy. Jadi yang ketiga adalah halangan yang sulit seperti biasanya adalah kebosanan, kemalasan atau mungkin mengantuk yang muncul. So many meditator during the discussion times, interview times, they complain when they we have a lot of slow and torpor and drowsiness, how to overcome. Jadi banyak peserta ketika konsultasi mengeluhkan hal ini, Bante, mungkin muncul rasa malas, mengantuk. Jadi untuk itu mereka bertanya bagaimana cara jalan keluarnya. So that I said, because of meditator in meditation center and because of you are come from the city life, so therefore two condition is not matched. So you get this law and order. Jadi mungkin karena kita ada di sini di tempat meditasi tidak sama dengan tempat kita datang biasanya di rumah selalu sibuk di kota sehingga tidak cocok dengan keadaan di sini. Because you are in city life, most of the city life people they sleep late night and also they spend their time in front of the TV or in front of their computer and internet. So because of that, they are sleeping time is late. Also, to get up also late morning. Because of that, you come to this meditation center. Meditation center life is you must sleep early and also you must get up early. Because of two condition is not matched for you. Therefore, you get the slow and torpor. Jadi beliau mengatakan kita bisa mendapatkan rasa malas, rasa bosan, mungkin mengantuk karena perbedaan antara kebiasaan kita di sini dan di rumah. Mungkin di rumah, di kota, biasa kita nonton TV, main komputer, main internet sampai malam sekali. Lalu, dan setelah itu besoknya mungkin bangunnya agak siang. Di sini bangunnya agak pagi. Kita bangun pagi-pagi sehingga perbedaan ini dapat juga menimbulkan rasa malas dan mengantuk tersebut. Why get the slow and torpor and drowsiness? There are many reasons because of meals or because of not get sleeping or because of the taking the pills or because of food or because of weather or because of old age or there are many reasons. Jadi orang bisa malas atau merasa mengantuk, muncul banyak alasannya. Mungkin karena makanan, mungkin kekurangan tidur, mungkin karena makan pil, atau mungkin karena udara juga. Jadi banyak sekali alasan orang itu bisa mengantuk ataupun rasa malas itu muncul. So therefore, how to overcome the slow and torpor and drowsiness? So from there, The commentary of the Mahasatipatthana Sutra mentions and also from the Anguttara Nikaya Pasalaya Mana Sutra, I would like to explain to you. Oleh karena itu, beliau ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi semua kesulitan ini. Beliau mengutip dari komentar Mahasatipatthana Sutra dan dari Kitab Suci Anguttara, dan dua hal ini beliau ingin jelaskan kepada kita. In the commentary of Mahasatipranda Sutra mentioned there are six things to overcome this law and tober. Jadi ada di dalam Mahasatipatthana Sutta dari buku komentarnya ada 16 cara untuk menghilangkan rasa malas dan rasa mengantuk ini. Mitahari riya loko abokaso sumigdata sabbaya katha sadama tina mida pahayi no. That meaning means mitaharo means moderation in eating, moderation in food. Moderation in food. Okay. Jadi yang pertama adalah beliau mengatakan untuk mengamati atau menyesuaikan diri atau mengurangi makanan. Mitahari riya loko, changing the body posture, riya pata. Jadi from this sleeping position to changing the other posture. Jadi kalau kita umpama mengantuk, merubah posisi badan kita. Mitahari riya loko, paying attention the aloka sinya, light perception. Light perception. Okay, setelah itu yang nomor tiga adalah dengan memperhatikan pencerapan yang menggembirakan atau ringan. Abokaso means sitting under the space. Space, outside the space. Jadi duduk, kalau mama mengantuk dan malas itu duduk di luar. Mitahari riya loko abokaso sumitata. Association with the noble friends. Jadi berkawan dengan kawan-kawan yang baik, yang suci. Sabbaya katha means suitable conversations. Suitable speech. Sabbaya. Jadi berbicara hal-hal yang baik. So these six things are to overcome their sloth and tober. Jadi ada enam, bukan 16 maksudnya. Ada enam untuk caranya untuk mengatasi rasa mengantuk dan malas ini. So mitahari moderation in food mean. So as a meditator life, so we must moderate in food. Jadi sebagai yang pertama sebagai meditator kita harus makan yang tidak berlebih-lebihan. Because now you take the nine precept and because of vikala bhojana, so you cannot eat the food in the afternoon, and also therefore you are hungry at night and morning. If breakfast you take a lot of, because of you take the precept, so in the evening I may be hungry, so I will eat a lot in the lunch. So I think that is not moderate in eating. Beliau mengingatkan, karena kita di sini mengambil 9 sila, salah satu silanya itu adalah tidak makan setelah jam 12. Jadi lalu kita berpikir, wah nanti sore saya lapar. Jadi pagi-pagi waktu makan pagi kita makan yang banyak, siang-siang kita makan yang banyak, sehingga itu bukan makan yang baik, yang moderat, tapi berlebihan. So therefore as a meditator like, so we must moderate in eating, we must adjust the food. Also if because of not to get the sloth and tober, if you eat less food also at the evening because of hungry, you will not meditate well. Kadang-kadang orang berpikir kalau umpama makan tidak cukup nanti sore akan lapar, nanti tidak bisa bermeditasi dengan baik. So because of that reason, not to get and slow and tober, not to be sick and to be healthy, you must adjust your food at the breakfast and at the lunch time. Jadi beliau mengatakan juga perlu diperhatikan supaya kita tidak sakit, supaya tetap sehat ketika makan pagi dengan makan siang. Harus disesuaikan makanan yang kita perlukan. Mitahari riya loko riya patami, while you are sitting if you get that slow and topa, so you should change your body posture by standing. Also, you can meditate on the your meditation subject by standing. Also, if you are there, you know, if you get the slow and topa, you can do the walking meditation also. Jadi beliau mengingatkan yang lainnya selanjutnya adalah kalau kita mengantuk dan malas, kita bisa merubah posisi meditasi kita. Mungkin dengan berdiri atau dengan berjalan, merubah posisi ini dapat mengurangi rasa malas dan mengantuk. Allah kami, sometimes while you are meditate, your meditation object, if you get the slow and topa, to get the aloka senya, you open eye and looking the light or if you can practice aloka kasina also, you can practice again aloka kasina. Ya, beliau mengatakan kalau kita mengantuk dan malas, kita bisa buka mata kita sehingga ada sinar aloka yang masuk ke mata kita. Aboka somi, you should not lean at the wall or so you should keep your body straight and stable. Sometimes in the room because of dark or because of cool, you cannot develop your concentration. You can sit outside the space also. Jadi beliau mengingatkan kalau kita mengantuk, ingat harus usahakan badan kita ditegakkan. Tapi juga karena di ruang meditasi kadang-kadang gelap, supaya kita tidak mengantuk, kita bisa juga duduk di luar. Bidahari wiyalok abokaso sumitata. Sumitata means you must associate that with the noble friend who had already eradicated slow and tobar. Jadi harus berusaha juga berkawan dengan kawan-kawan yang sudah mencapai tingkat yang lebih bagus, suci, yang sudah dapat menghilangkan rasa mengantuk dan malas ini. But really nowadays, this is who had already eradicated there. So and topa is that is arahanta. Very hard to find arahanta pokla. Even sotapa also not easy. Jadi beliau mengatakan sekarang ini sangat sulit untuk mencari kawan yang sudah suci seperti seorang arahat atau juga malahan sotapana saja sudah sulit mencari kawan yang sudah bisa menghabiskan rasa malas dan mengantuk ini. But in the meditation retreat, you have to associate that with who has the who are the energetic meditator who want to eagerly to develop the meditation. So like that way, you should associate and you should not associate that with who are the lazy meditator. Jadi beliau mengingatkan di dalam bermeditasi sekarang ini bersama-sama, kita harus berusaha untuk melihat, mencontoh, dan berkawan dengan kawan yang betul-betul semangat bermeditasi, yang bersungguh-sungguh ingin mencapai sukses dalam meditasi ini, sehingga rasa malas dan mengantuk itu berkurang. Jangan malahan berkawan dengan kawan yang malas. So in the meditation retreat, group meditation also very helpful to develop their concentration and also not to get their slow and topa also. Jadi beliau mengingatkan bergrup dalam bermeditasi sangat penting, karena kalau kita bermeditasi bersama di dalam satu grup, maka rasa mengantuk dan malas ini akan berkurang, semangat kita akan bertambah. Because in our center, one month he complained, Pandi, I could not meditate in the hall, very noisy and disturbed. Because of that, I want to sit in my room. So we also allow, if you want to meditate, you can sit in the hall. So later on, we went and we check his room. I hear that he's snoring. Jadi pernah di center yang beliau ada seorang biku yang peserta meditasi yang komplain, Bante, saya tidak bisa bermeditasi di ruangan bersama karena ribut, banyak orang, suara-suara mengganggu. Saya mau bermeditasi di kamar saya sendiri. Lalu diizinkan. Kemudian beberapa saat atau beberapa hari ketika diperiksa di kamarnya, bukan bermeditasi, tapi kedengaran suara ngorok. So, Sudeva conversation also very important. As a meditator life, we must not speak each other to develop their energy, warrior, effort to develop their wisdom and concentration. Like that way, we must speak each other so to develop their wholesome thoughts. Jadi beliau mengingatkan kawan yang baik itu dalam bermeditasi, kalau kita bercakap-cakap, bisa menimbulkan semangat, memberikan kebijaksanaan, memberikan pikiran-pikiran baik yang muncul untuk kita bermeditasi. That also meditator is interest, that is good. If it is not interest, this conversation also more encourage to slow and tobar. Jadi beliau mengingatkan sesama orang-orang yang tertarik, bersemangat, mempunyai semangat yang sama, ini akan memberikan kita untuk rajin bermeditasi. Tapi kalau berbeda, karena berlawanan, yang satu malas, yang satu rajin, ini juga bisa menimbulkan rasa malas dan mengantuk. Because of that, I think some meditators, they get the slow and drop out also. Now, because of, if they are not interested. Jadi kalau Bante mengatakan mungkin ada beberapa peserta meditasi karena sudah tidak lagi tertarik, sudah tidak semangat lagi, sekarang sudah mulai banyak meditator yang mengantuk dan malas. So that is in the Mahasatipatthana commentary mentioned, moderate in eating and also changing the body posture, paying attention that avokaso, changing the body posture, sitting outside the space, mitaharo, riya loko, avokaso, sumitata, sabaya katha sadrama, kina mita pahaino, moderation in eating, and changing the body posture, paying attention to the light perception, and sitting under the space, so associated with the noble friend and suitable conversations. Jadi itu adalah 6 hal yang perlu diperhatikan yang kita peroleh jalan keluarnya dari komentar Mahasatipatthana Sutta, yaitu makan yang sesuai, yang moderat, tidak berlebih-lebihan supaya tidak mengantuk dan malas. Lalu kalau terjadi ngantuk dan malas, posisi badan kita dirubah, juga bisa, kalau masih juga bisa lakukan meditasi di luar atau gunakan light perception, jadi sinar sebagai objek kita bisa lakukan seperti itu. Lalu juga mempunyai kawan yang bersemangat, yang baik, terutama orang-orang suci. Dengan cara semua itu, maka seharusnya rasa mengantuk dan malas dapat kita hilangkan. In the Anguttara Nikaya, Paccalaya Mana Sutra, Buddha give the 7 things to overcome the dislok and dropa to the Venerable Moggallana. Jadi dalam Anguttara, di dalam salah satu sutanya, Sang Buddha memberikan juga jalan keluarnya untuk mengatasi rasa ngantuk dan malas ini. How many? Seven things. Jadi ada 7 cara untuk jalan keluarnya. The first one is, if you get the slow and dropa, while you are something you are thinking, you should not pay attention the perception caused to the slow and dropa. Jadi yang pertama untuk menghilangkan rasa malas dan mengantuk ini, jangan memunculkan apapun yang menimbulkan di pikiran kita, jangan dipikirkan lagi yang menimbulkan rasa malas dan mengantuk itu. Jadi pikiran kita dialihkan ke tempat yang lain. By this way also, if you could not overcome this law and dhamma, so the second thing is try to recite the Buddha, the stanza Buddha teaching you have already memorized by the recite mentally. Jadi yang kedua, kalau kita masih juga tidak bisa mengatasi dengan mengalihkan pikiran kita, lalu yang kedua dengan di dalam hati kita mengulang parita-parita atau ajaran-ajaran Sang Buddha yang sudah kita hafal, diulang-ulang di dalam hati kita. By this mentally recitation also, if you could not overcome, so try to verbally recite, the Buddha teaching you have already memorized. Kalau belum juga bisa menghilangkan rasa ngantuk dan malas ini, kita bisa mengulang parita atau ajaran-ajaran Sang Buddha yang sudah kita hafal dengan ucapan, dimunculkan dalam ucapan. Because of verbally recitation, you are was stimulated by this recitation and this moving, you can overcome sloth and dobar. Jadi tentu saja dengan ucapan berkali-kali kita bergerak, maka ngantuk kita akan berkurang. By this way also, if you could not overcome this sloth and dobar, so you should wrap your body limb by which you are palms by wrapping. Jadi ear or nose or no? Jadi kalau masih juga belum bisa mengatasi hal ini semua, kita bisa menggosok badan kita dengan tangan kita, wajah kita, telinga kita, dan seterusnya. By this way also, because of rubbing your body with your palms, so you can stimulate your nerves and you can overcome sloth and dobar. Jadi dengan terus menggosok wajah kita, telinga kita, badan kita semuanya, kita membuat syaraf kita menjadi aktif sehingga rasa ngantuk dan malas itu berkurang. By this way also still your mind was overwhelmed by sloth and dobar, so you should watch your face with cold water and also you should look there star or light or the faraway objects. Jadi kalau ini juga masih belum bisa menghilangkan rasa ngantuk dan malas kita, kita ambil air yang dingin untuk mencuci muka kita, atau juga bisa keluar dengan melihat objek seperti bintang yang jauh. By this way also, someday you can overcome, but someday if you cannot overcome, so you should pay attention there, aloka sinya. So if it is, you can practice like kasina, trying to practice again aloka kasina. Jadi kalau hal ini semua belum juga bisa menghilangkan rasa malas dan mengantuk kita, kita bisa berlatih dengan menggunakan aloka kasina, yaitu kasina objek aloka. Alokasanya itu. Alokasanya. Yeah. Jadi dalam pemikiran kita menggunakan pemikiran aloka. Sometimes also, if you could not overcome sloth and dobar, so you should do the walking meditation also. Juga kalau belum juga bisa menghilangkan rasa ngantuk dan malas ini, kita bisa melakukan meditasi berjalan. So that also I want to suggest, because some meditator that also Buddha mentioned to do the walking meditation also. You must pay attention your inner body and you must do the meditation object. While you are doing the walking meditation also, Buddha suggests pay attention in the body and should do mindfully with meditation object. While you're doing the walking meditation, yeah, paying attention in the body. Yeah. Should not think outside object. Jadi beliau mengatakan, beliau ingin mengingatkan ajarannya Sang Buddha, ketika kita berjalan, meditasi, kita harus terus menyadari badan kita, merasakan badan kita, bukan memperhatikan yang di luar. Because sometimes some meditator, they do the walking meditation, but their mind is wandering other object, or sometimes some meditator, They walk two together and they are chatting. This way Buddha not allowed to meditate to do. Jadi beliau mengingatkan kadang-kadang ada peserta meditasi meditasi berjalan, bahwa pikirannya matanya melihat ke sana kemari, kadang-kadang berjalan berdua malahan mengomong. Sang Buddha tidak memperbolehkan yang begini. This is the seven way how to overcome sloth and dobar. Inilah tujuh cara bagaimana menghilangkan, mengatasi rasa ngantuk dan malas. That also our Buddha He knows the human nature. So after that, Buddha said to the Venerable Moggallana, Venerable Moggallana, my son, if you could not overcome by this seven way, what should you do? Jadi, Sang Buddha mengetahui sifat alami manusia yang malas dan sulit mengantuk. Oleh karena itu, Sang Buddha, beliau berkata kepada Bante Moggallana, anakku, seandainya kamu setelah melakukan tujuh hal ini belum juga bisa mengatasi rasa ngantuk dan malas, apa yang harus kamu lakukan? That is because our human being nature, sometimes because of bodily and mentally tired, or because of we need to take rest, what should we do? That is sleeping only. Jadi beliau mengatakan, karena memang sifat kita sebagai manusia, badan dan pikiran kita, ya memang bisa payah, bisa lelah. Nah, untuk itu yang terakhir, disuruh tidur. I think you more like this method. Bante mengatakan kita semuanya paling senang yang terakhir ini tidur. Really, that also Buddha suggests, if you do that is sleeping also. So, how to sleep? Buddha mentioned, so you should not... You should lie down with the meditation object and meditating. You are meditation object, and also you must lie down as a lying posture, and also you must think, I will not enjoy lying down posture and sleeping and turning down the right side and left side of my body. I will not do like that. And when I wake up, I will get up and I will do my meditation again. Like that way, you must sleep. You must take rest. Jadi, beliau mengatakan, Sang Buddha mengajarkan, ketika kita tidur, kita terus harus mengamati objek meditasi kita. Nah, ketika kita tidur, kita berusaha untuk mengambil sikap tidur seperti singa. Sehingga ketika kita tidur dengan mengawasi objek meditasi kita, begitu kita terbangun, kita langsung sudah mengamati lagi, melanjutkan meditasi kita. So that is there, how to overcome sloth and tapa. And next difficulty is most of the meditator, they complain, Pandi, I could not bear that noise outside the sound. So I could not develop my meditation like that way. They complain that disturbance of the sounds. Jadi ada beberapa peserta meditasi yang ketika konsultasi mengatakan kepada Bante, saya tidak bisa bermeditasi dengan baik karena di luar banyak sekali suara gangguan-gangguan ribut. Dengan keributan itu saya tidak bisa bermeditasi. So I also suggest that is because our concentration is very tender. So we cannot develop this concentration. Later on, if you practice on the meditation anapana, slowly and slowly, you can bear this disturbance of the outside sound. Disturbance of outside sound. Jadi beliau mengatakan, memang pikiran kita yang lemah, memang seperti itu. Kita tidak bisa menghindari atau melawan gangguan dari luar. Nah, kalau kita terus latih dengan rajin, dia menjadi kuat dengan sendirinya, halangan-halangan atau gangguan dari luar itu akan kita dapat atasi. Because I also, the earlier you have told you, according to the Buddha Abhidhamma, one mind, one thought process cannot take two objects. Because of that reason, if you concentrate on the breath mindfully, respectfully, one after another, slowly and slowly you are concentrating mind successively on the breath. Slowly and slowly, you can ignore the disturbance of outside sounds. Jadi beliau mengingatkan seperti ajarannya Sang Buddha di dalam Abhidhamma, satu proses berpikir itu ketika dia muncul hanya ada di satu tempat. Nah, kalau kita terus tekun mengamati nafas kita, terus bermeditasi dengan tekun, maka semua gangguan-gangguan di luar itu tidak akan terdengar lagi karena pikiran kita ada di satu tempat di objek meditasi kita. That also, when I was in Burma, when I went to the Sonlon Center, that day, Sonlon Siaro told me, when you meditate, if it is you cannot tolerate the outside sound, you try to go the unhearing place. Unhearing place. Yeah. Okay. Jadi beliau mengatakan pengalaman beliau di Burma suatu hari ke satu center dinasehati oleh Sayado, kalau kamu tidak bisa menerima suara dari luar, kamu harus cari satu tempat yang tidak ada suaranya. Really, there in this world there is no unhearing place. Jadi beliau mengatakan sungguh sesungguhnya di dunia ini tidak ada tempat yang begitu tenang tanpa suara. Unhearing place mean if you can concentrate well because of your mind sink in the meditation subject, so therefore in at the ear the ear thought process is not arising because of that only, that is called the unhearing place. Jadi unhearing place maksudnya Bante, sebetulnya di dunia ini tidak ada sungguh-sungguh tempat yang sungguh-sungguh sepi. Tapi kalau kita bisa bermeditasi dengan tekun, pikiran kita hanya di objek meditasi kita, maka proses berpikir melalui kontak berpikir melalui telinga tidak akan muncul. Nah, pada saat itulah sebetulnya ada tempat yang sesunyinya karena pikiran kita ada di objek meditasi kita. That is true or not, you can check. So you should put the clock in front of you and you try to meditate. Initially, you may be hear the sound of the clock, but slowly and slowly, you can concentrate well. You will not hear the sound of the clock. Apakah itu betul atau tidak? Kita bisa buktikan sendiri. Umpamanya kita bermeditasi, meletakkan beker kita di depan kita. Biasanya begitu kita mulai, kita dengarkan suara beker itu. Nah, terus kita bermeditasi dengan tekun, begitu konsentrasi kita bagus pada objek meditasi kita, perlahan-lahan suara beker itu tidak terdengar lagi karena pikiran kita hanya ada satu di objek kita. Another one also, according to the Buddha Abhidharma, to know the object, so to hear the sound, firstly, the ear consciousness, ear do thought process arising, and later, following, full mind do thought process only, we can know the clearly what is the object. Jadi beliau menjelaskan menurut ajaran Sang Buddha, untuk mendengar sesuatu itu pertama memang harus kesadaran telinga muncul. Setelah kesadaran telinga itu muncul, masih diikuti oleh 4 proses berpikir yang lain sebelum kita betul-betul mengenal objek tersebut. Because of that, if you can concentrate well on the your meditation object, although if you hear the sound also, because of the following mind, full mind thought process not arising, you will not bother or you will not think, you will not think that outside sounds. Jadi beliau mengingatkan, kadang-kadang suara di luar itu kita tidak bisa cegah. Walaupun dia masuk ketika meliwati kesadaran telinga kita, tapi kalau kita konsentrasi kita bagus di objek meditasi kita, 4 yang lainnya, proses berpikir yang mengenali suara itu tidak akan muncul, sehingga kita tidak akan terganggu walaupun suara itu masuk ke telinga kita. Therefore, to overcome there, this outside sound, so as much as pay attention, mindfully concentrate on the breath, so you can overcome this problem also. Jadi, untuk mengatasi suara-suara dari luar, lakukan meditasinya dengan tekun, dengan konsentrasi, perhatian benar pada objek kita, maka dengan sendirinya suara di luar itu tidak akan mengganggu kita. The fourth one is the seeing the many object, many images. The fourth difficulty is seeing the many images. Jadi yang keempat adalah begitu kita bermeditasi melihat banyak bayangan atau bentuk-bentuk image. That is when the meditator meditates slowly and slowly, because of concentrating mind and because of thinking mind, alternatively, so meditator see the many, many images, past event or childhood or family members or father, mother, and also relatives or departed, beloved one, or sometimes they see the unseen being or sometimes tree or mountain or Sometimes they see the Buddha Rupa, or sometimes they see the very ugly form of unseen being, or like that way, many meditators, they complain because of they see that these many images. Peserta meditasi ada yang berkonsultasi mengatakan dengan Bante, ketika bermeditasi banyak sekali melihat image-image yang muncul. Mungkin image-nya yang sudah liwat, atau mungkin image tentang anak, mungkin orang tuanya, atau mungkin image pohon-pohonan, atau mungkin gambaran Sang Buddha muncul, atau ada juga gambar-gambaran yang bentuknya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk muncul. Really, our concentration is not so strong only we see that this many images. Because some meditator, because of they are mentally weak, when they saw that this object images, sometimes they complain, they were frightened, or sometimes also they follow and they think and they are crying, or sometimes also they create that these images, and so they are talking with mentally dialogue or. Jadi karena konsentrasi kita tidak kuat, mental kita menjadi lemah, sehingga lalu kalau melihat image-image seperti ini kita tertarik, lalu menjadi takut. Bisa juga karena mental kita kurang kuat atau konsentrasinya kurang kuat, kadang-kadang ada seolah-olah ada yang berbicara, lalu dia berbicara dengan pikirannya. Really, that also we must reflect ourselves. These images are not present on the object, not real object, and just ignore and let go and pay attention to your main object only. Jadi beliau mengingatkan kalau semua bayangan-bayangan itu muncul, itu hanyalah bayangan, bukan sesungguhnya. Jadi ingat, direnungkan itu hanya bukan sesungguhnya, dia akan menghilang. Usahakan pikirannya kembali ke objek utama kita. So if you concentrate well successively on the breath, if you are concentrating mind rising continuously, automatically these images will be disappear. Jadi beliau mengingatkan kalau kita terus rajin bermeditasi, terus memperhatikan nafas kita dengan perhatian yang sungguh-sungguh, perlahan-lahan semua bayangan image-image ini akan hilang dengan sendirinya. If you follow and think these images, you will be crazy. Kalau kita terus mengikuti berpikir tentang image-image yang muncul itu, bayang-bayang muncul itu, kita bisa gila. After that, if you can concentrate well on the breath, slowly and slowly, these images disappear and you will see the plain white screen or plain light, plain space, or so like that way you will see the clear object. Jadi beliau mengatakan dengan terus melatih memperhatikan nafas kita, semua image ini hilang, maka pelan-pelan bisa kita melihat seperti ada white plane object, jadinya di depan kita itu seperti ada warna putih yang polos seperti itu. After that you will see the namita, you wish to see that this object. Jadi setelah itu dengan tenang, terus nanti nimitanya akan muncul dan objek inilah yang kita harapkan. The fifth one is the fifth difficulty is lost the breath. Yang kesulitan yang kelima adalah dengan hilangnya nafas. The lost the breath. Yeah, lost the breath. Yeah. That also really that is our body nature only. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah sifat alami dari badan kita. If you concentrate on the breath mindfully, slowly and slowly the breath will be subtle and smooth and gentle. Jadi kalau kita terus mengamati nafas kita, perlahan-lahan nafas kita akan menjadi tambah halus, tambah halus. Sometimes also because of the breath is suddenly subtle, meditator afraid and stop their meditation. Jadi kadang-kadang ada orang kalau karena nafasnya begitu halus, takut lalu stop meditasinya. So meditator, so he come and in the discussion time she said, "Pandi, because of I lost the mind breath and I feel the chest pain or uncomfortable feeling because of I afraid I may die. Because of that, I stop my meditation. Jadi dalam konsultasi ada beberapa orang mengatakan, saya amati nafas saya halus-halus menghilang, saya stop meditasi karena saya takut tidak bernapas nanti saya mati. That also I suggest, don't worry. If you are consciousness cease during the meditation time, surely you will born in the sensuous place, Sukhati Bumi. Jadi beliau mengatakan, jangan khawatir kalau kamu dalam bermeditasi dalam keadaan sadar, lalu menghilang, nafasnya mati, kamu akan lahir di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang surga. So really no need to afraid these conditions. Jadi tidak perlu ditakuti kondisi seperti itu. That is the our body nature. Why our body nature mean if we do exercise or sport or running or because of our, we do the hard work, our body need the energy and oxygen, the breath will cross and heartbeat and lung movement also very faster. Jadi beliau mengatakan memang begitulah sifat alami badan kita. Perhatikan kalau kita lari, berolahraga, apapun yang kita lakukan, kita memerlukan banyak oksigen, banyak energi, sehingga denyut nadi kita kuat, lebih cepat, paru-paru kita memerlukan banyak oksigen. So now you meditate, you sitting the one posture only, also your mind is kama and kama, because of our body doesn't need the much energy and oxygen, slowly and slowly, the heartbeat and lung movement also, kama and kama, the breath also will be subtle and subtle. That is because of our body doesn't need, so not breathing, the hard, rough breath, cross jadi, breath. Beliau mengatakan, nah kalau kita duduk bermeditasi, kita hanya duduk di dalam satu posisi saja. Jadi badan kita perlahan-lahan tidak memerlukan begitu banyak oksigen sehingga paru-paru kita dengan sendirinya tidak akan bekerja begitu keras sehingga nafas kita itu menjadi halus, nadi kita, detak jantung kita semuanya menjadi berkurang. So because of suddenly the breath settle, our body is not used to the, this new condition, we feel the chest pain or we feel a little tired or but don't worry and so mindfully patiently concentrate on the subtle breath, you can overcome this problem. Jadi beliau mengingatkan karena hal seperti ini bukan hal yang biasa, tapi jangan takut karena halus mungkin kita merasa di dada kita agak sakit. Hal ini adalah hal yang biasa, terus saja perhatikan pelan-pelan kita akan atasi. And that also not you only, ancient time Anapana meditator also, they have happened like that way. Because of that, in the Visuddhimagga also, they mention how to overcome this condition. Jadi, berarti Anapanasati bukan hanya sekarang saja persoalannya seperti ini, zaman dahulu juga sama. Persoalan-persoalan yang dihadapi. Itulah sebabnya di dalam Visuddhimagga dijelaskan bagaimana mengatasi semua persoalan ini. That is in the Visuddhimagga mentions, so when the meditator lost the breath, can't find easily the breath, so firstly meditator must reflect the seven persons of without breathing. Seven persons. Jadi kalau umpama terjadi nafas kita menghilang, supaya kita tidak takut, lakukan perenungan tentang 7 makhluk yang tidak bernafas. These seven persons are the fetus inside the mother womb. Jadi bayi dalam kandungan ibu. A death body, death persons. No? Yes. Badan yang mati. Unconscious persons. Orang yang tidak sadar. A man drowned in the water, orang yang tenggelam, and also a meditator who attained the fourth jhana, orang yang mencapai jhana keempat, a meditator who is attaining the nirvana samapatti, the sensation of the attainment of sensations, jadi orang yang mencapai nirvana samapatti, and the brahma, dan yang ketujuh adalah Brahma. These seven pastimes only know more breath. Hanya tujuh makhluk inilah yang tidak bernafas. I am not including these seven persons. Jadi kalau kita merenungkan, saya tidak termasuk tujuh makhluk ini. Because of the lack of my mindfulness, I will not concentrate. So on the breath, if you concentrate at the tip of the nostril, at the upper lip, slowly, you will find your breath. Jadi karena saya bukan tujuh makhluk ini, saya masih mempunyai nafas. Kalau terus diperhatikan di atas bibir, di depan lubang hidung, perlahan-lahan saya akan jumpai nafas saya. That also in the Visuddhimagga give the one of the same list. Di dalam Visuddhimagga diberikan pemisalan. That is the plowman. When he plowing in his paddy field, he also tired and the oxen are also tired. Because of that, he free that his oxen into the pasture. Into pasture or the field, ne? The field. Into the jungle also. Jadi dimisalkan seorang petani yang sedang bekerja di sawah, karena payah dibiarkan sapinya untuk berkeliaran keluar. So the plowman, when he want to start having take rest, he want to start his work. He doesn't look for the his oxen into the jungle. He go directly to the ponds. So at that pond daily the oxen come and drink the water. Jadi petani ini ketika ingin mulai kembali untuk mencari sapinya yang liar, dia tidak mencari kemana-mana, tapi dia langsung saja cari ke mata air di mana sapinya biasanya akan pergi setiap hari. There the plowman find his oxen and after that he catch and then he fix up the his oxen at the yoke and he start his work again. Jadi petani ini akan dengan mudah menjumpai sapinya di mata air itu, lalu menangkap, lalu mengikat kembali dan bawa kembali ke sawahnya untuk diajak bekerja. In the same way as that family, if we lost our breath also, no need to search for anywhere. Because the whole life we are breathing between the nostril and upper lip. Because of that, if we wait at the tip of the nostril or at the upper lip with great mindfulness, slowly, we will find the in and out breath as the two oxens. Jadi, beliau mengatakan, sama ketika kita bermeditasi menggunakan nafas kita. Ketika nafas kita menghilang, kita tidak perlu mencari kemana-mana. Karena setiap hari, setiap saat, nafas kita itu selalu melalui lubang hidung kita, di atas bibir kita, bagian atas. Kita hanya tunggu saja di sana, dia akan muncul, kita akan temukan. So when you find that you are short of breath, look like that you put the thread into the needle hole. So mindfully, patiently, if you concentrate on the short of breath, when you are mind sink in the short of breath, you will find that you will get the very good happiness, or sometimes you will see the beautiful breath also. Beautiful breath mean you see the very brilliant bright nimitta. Jadi beliau mengingatkan kalau umpama nafas kita menghilang lalu kita cari dengan teliti seperti kita mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum, begitu halus di hidung kita keluar dan masuk dan akhirnya kita akan menjumpai beautiful breath. Jadi nafas yang indah artinya nafas yang penuh dengan cahaya yang gemerlapan, yang indah, yang berupa nimitta. The sixth one is the samedita. So when they concentrate on the breath, so they feel the tight or tense at the forehead or at the face or inside the nose or at the backside of the head or so like that way samedita they complain. They feel the tight and tense hardness at their face. Jadi kesulitan yang lain, beberapa peserta meditasi komplain tentang ketegangan atau mengkerutnya di bagian-bagian badan, mungkin di kepala, mungkin di leher, mungkin di wajah, mungkin di punggung. Semua ketegangan ini adalah datangnya dari unsur tanah. Why do you feel like that sensation? You should check yourself. Because of your wrongdoing or because of your excessive effort, you feel that this uncomfortable feeling. Jadi beliau mengatakan kalau hal ini semua terjadi, ketegangan-ketegangan ini, seharusnya kita periksa diri kita. Mungkin kita terlalu keras, bekerja terlalu keras di satu tempat sehingga kita melakukan kesalahan, muncul ketegangan ini. So because of your excessive effort, over effort, if you feel this tightness or hardness or unbearable feeling, try to relax your bodily and mentally effort. Jadi mungkin usaha kita terlalu keras, dalam arti berlebihan, sehingga ketegangan ini muncul. Kalau ketegangan-ketegangan ini muncul, usahakan rilekskan badan, rilekskan pikiran kita. As much as pay attention on the breath and mindfully, comfortably, if you concentrate on the breath, slowly and slowly, this tightness feeling will disappear. Jadi kembali, beliau mengingatkan, kalau kita dengan lembut, merasakan dengan perhatian yang benar, nafas kita keluar dan masuk, seharusnya semua ketegangan-ketegangan ini akan hilang. The difficulty is some meditator, they complain, Pandi, we are boring the meditation subject and we are not interested in the meditation subject, what to do? Ada beberapa peserta meditasi mengatakan, konsultasi mengatakan, Bante, saya bosan dengan objek meditasi saya ini. Apa yang harus dilakukan? So that is, if you are boring the meditation subject or not interested in the meditation, so what to do really? So most of the meditator, I think in the whole day, at the evening, they feel that feeling. Jadi beliau mengingatkan, banyak peserta meditasi merasa bosan dengan objek meditasinya, merasa bosan bermeditasi, terutama pada sore hari, banyak yang mempunyai perasaan seperti ini. So how to overcome? I want to suggest that is, if you are boring or if you are not interested in the meditation, sometimes you should do that this four protected meditation, Satura Rakata Kamatana, so Mitta Bhavana or Buddha Nusati or Asubha Bhavana or Marana Nusati. Jadi beliau mengatakan kalau umpama kita bosan dengan objek meditasi kita atau kita bosan bermeditasi, boleh melakukan meditasi perlindungan, yaitu meditasi metta, lalu meditasi metta Buddha Nusati, setelah itu perenungan kepada Buddha, Asubha Bhavana, perenungan kepada hal yang menjijikkan, Marana Nusati, dan perenung tentang kematian. Because if you practice Buddha Nusati or Metta Bhavana, when you can concentrate well on the this object, slowly and slowly your mind will become and you will get the refreshment of your mind. Jadi kalau kita bisa melakukan perenungan Buddha Nusati dan Metta ini, Metta Bhavana, ya. dengan Metta Bhavana, terus kita lakukan dengan baik, pikiran kita akan menjadi segar. If you practice Asubha Bhavana, so you can remove the lustful mind or sensual pleasure. Jadi kalau kita melakukan tentang hal yang menjijik dan tentang kematian, maka kita akan dapat mengatasi keinginan keserakahan kita. If you practice the Marana Nusati, recollection of the self death, you will get the sense of the urgency, Sangwiga Nyana. Jadi kalau, maaf tadi, kalau asuba, kegelisahan, keserakahan kita akan hilang, tapi kalau tentang perenung tentang kematian, maka akan muncul rasa, what do you call, Marana Nusati, yeah. Sense of the urgency, Sangwiga Nyana. Jadi akan muncul rasa urgency kita, bagaimana perlunya hal ini. Sometimes also you should reflect, you should ponder the eight source of the Sangwika Vitu, that is the eight source of sense of the urgency, pondering or considering the jati dukha, suffering of the rebirth. Jadi kita harus merenungkan 8 hal-hal yang perlu kita renungkan tentang bagaimana urgensinya. What is this? this eight of exhaust of the strength of the urgency mean pondering or considering the suffering of the rebirth jadi dukha. Jadi yang pertama adalah merenungkan bagaimana menderitanya kelahiran ini. Jara dukha, the suffering of the old age. Jadi penderitaan usia tua. Pradi dukha, suffering of the sickness. Bagaimana menderitanya kalau kita sakit. Merana dukha, suffering of the death. Penderitaan karena kematian. Apaya dukha, suffering of the woeful stage. Jadi bagaimana menderitanya di alam-alam menderita di alam-alam neraka atau alam peta dan lainnya. Atita and anagata dukkha, misery of past and misery of future lives. Jadi penderitaan karena merasa tidak mengetahui apa yang dulu terjadi dan akan datang akan terjadi. Ahara pedikula dukkha, searching of the food. The suffering of the searching of the food. Jadi bagaimana menderitanya untuk mencari kehidupan ini, mencari makanan? So if you ponder, if you reflect this eight, one of the eight objects, you can get the sense of the urgency, the samvika jnana. Jadi kalau salah satu dari delapan ini kita renungkan, maka kita akan merasa bagaimana urgensinya, pentingnya hal ini kita lakukan. So if you practice this way, you can overcome that this difficulties. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti itu, perenungan bahwa perlu sekali apa yang kita lakukan sekarang ini, kesulitan-kesulitan kita bisa kita atasi. After that, so in the Visuddhimagga, to develop the concentration, meditator must take the seven suitabilities. Jadi di dalam Visuddhimagga dijelaskan supaya bisa mengembangkan konsentrasi dengan baik, harus ada tujuh yang sesuai harus dilakukan. That is awaso, gocara, basan. Awaso, awasa mean dwelling, ne? Dwelling place, taking the suitable place, ne? Ya, jadi yang pertama adalah tempatnya harus sesuai. And gocara means suitable pasha or domain, ne? What mean it? That is the suitable meditation subject. As in, the monks taking arm round, suitable the place, suitable village. Yeah, already. Jadi tempatnya harus sesuai. Awasa, gocara, pasami, talk suitable conversation. Jadi berbicara yang sesuai, yang cocok. Pukalo, bojana, udu. Pukalo being associated with the suitable friends. Jadi harus mempunyai kawan yang baik. Bojana means suitable food. Makanan yang bagus. And also suitable weather. Udaranya supaya sesuai, cocok. And area patra, suitable body posture. Posisi badan kita harus bagus. So if you take this seven suitability also, you can develop your concentrations. Jadi dengan memiliki tujuh hal-hal ini sesuai, lalu bagus, tersedia dengan kita, maka konsentrasi kita akan lebih mudah di kembangkan. But really, you will not get all the suitable seven suitability perfectly also, because that is the human plane, not dewa plane. Jadi beliau mengingatkan tujuh hal yang sesuai ini sulit diperoleh sekarang karena kita ada di alam manusia bukan di alam dewa. So by this way, if you take, then slowly and slowly you can develop and. So after that, you will get the taste of the meditations. Jadi usahakan, sesuaikan, perlahan-lahan, kalau kita lakukan dengan baik, kita akan memperoleh keadaan yang sesuai. That is, I have told you now how to overcome this, the difficulty of anapana meditation. The first one is the bodily pain. The second one is the breathlessness. The third one is sloth and torpor. The fourth one is there, and the fourth one is there, the lost the breath, and the fourth one is the disturbance of the outside sound, seeing the many images, lost the breath, and also and feeling the uncomfortable feeling, and also boring the meditation subject. So I have already explained how to overcome. And if you practice systematically and respectfully, mindfully, slowly and slowly, you will find there you are not a result of meditation, and you can develop your concentration. So before I conclude my Dhamma talk, so by reciting there this the verses I have already recited, so that is the avijja anda kosami sati sana sati tana jala bhuje dhamma thana nikam peti ditana jnana tejata etena sacca vacena hotu me jaya mangala. So by writing the Buddha teaching, may you all be conquered. May you all conquer the mental defilements, and may you obtain the auspicious victory. So may you hatch out from this ignorance of the womb, and the craving of ignorance of the eggshell and the womb of the craving. So and may you obtain the supreme bliss of the nirvana. Sadhu, sadhu. Bante baru saja menjelaskan kesimpulan apa yang beliau sampaikan dengan cara-cara apa yang harus kita lakukan untuk melewati kesulitan-kesulitan ketika kita melakukan meditasi kita. Beliau menutup ceramah beliau pada hari ini dengan harapan bahwa semoga selama kita berlatih di sini, kita menghasilkan yang terbaik, melepas dari kemelekatan dan kebodohan kita, dan akhirnya kita sukses mendapatkan hasil yang terbaik dari meditasi ini, dan akhirnya mencapai kebebasan tertinggi nibbana. So now we will pay homage to the Buddha all together, and we will recite together. Please follow and recite. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Bhujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Bhujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Bhujemi. Adha Imaya Patipatiya Jati Jara Vyati Maranama Parikmongchisami. Idame Pungyam Asawakyam Vahanghodru. Idame Pungyam Nibbanasa Pachayo Hodru. Mama Pungya Bhagam Sabha Satanam Bhajimi Desabe Mesamam Pungya Bhagam Labantu. Saru, saru, saru.